iki ono apa kok kowe beda karo aku iki apa aku salah nek aku tresno kowe kok pendak dino atimu nek kowe bisa mending aku ro kowe koreksi dewe-dewe ojo waton tumindak nek kowe ora percaya mergo saiki tresno eneng ikur pondo kalah rupa menang rupa aku ora popo pancen nek kowe popo nuruti pondok kowe pan.